الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، para pendengar, para sobat roja, dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmatnya, mendapatkan curahan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita berharap agar kita selalu berada di atas taufiknya, atau selalu mendapatkan taufiknya, dan selalu diberi kekuatan untuk tetap konsisten dan komitmen dengan manhaj, dengan Islam yang sahih, Islam yang merupakan penyelamat kita dunia akhirat, yaitu Islam yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim jami'a. Ikhwatul Islam, a'azaniyallahu iyyakum, seperti yang telah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu tentang tawadhu Nabi alaihi salatu wassalam secara utuh dan menyeluruh, tidak sepenggal-sepenggal, tidak sebagian kecil dari tawadhu, tetapi tawadhu Nabi adalah tawadhu yang sesuai dengan apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan. Tawadhu Nabi, seperti yang sedikit atau sebagian kecil dari pembahasan tersebut yang telah kita sampaikan, ternyata mencakup banyak hal, memiliki makna yang luas, tidak sekedar berarti rendah hati. Jadi tawadhu tidak hanya berarti rendah hati, namun tawadhu yang ditunjukkan dan dicontohkan Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah tawadhu yang mencakup agama ini, seluruh ajaran agama ini. Dengan tawadhu, Allah Jalla wa'ala akan memuliakan orang yang memiliki sifat tawadhu. Tentu kita tahu, apakah kemuliaan hanya kita raih dengan rendah hati? Tentu tidak. Maka disitulah ada tanda tanya di sana. Apa dimaksud dengan tawadhu sehingga kita yang ingin mendapatkan kemuliaan dari tawadhu betul-betul mendapatkan kemuliaan yang sempurna, yang akan memuliakan kita di mata Allah, terutama di mata Allah Jalla wa'ala, kemudian memuliakan kita menurut manusia atau dalam pandangan manusia? Jelas ketika Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man tawadha'a lillahi rafa'ah." Barang siapa yang tawadhu' karena Allah, maka Allah akan memuliakannya. Allah akan mengangkat derajatnya. Berarti kita harus memahami tawadhu' dengan makna yang luas. Dengan makna yang luas. Oleh karenanya, suatu kewajiban para ulama untuk menjelaskan tawadhu' sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama yang menjelaskan tawadhu' dengan makna yang luas yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Imam Al-Jalil Ibn Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Dan bahkan para ulama banyak yang menjelaskan, apabila kalian hendak mengetahui, memahami dengan baik tawadhu yang sesuai dengan petunjuk Nabi Alaihissalam, maka silakan baca kitab yang agung tersebut, yaitu kitab Madarijus Salikin yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Karena beliau menjelaskan tentang tawadhu dengan penjelasan yang sangat cukup, penjelasan yang baik, yang membuat kita betul-betul bisa memahami apa itu arti tawadhu yang sesuai dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Kita sudah jelaskan salah satu arti tawadhu, yaitu al-khudu' lid-din, tunduk kepada agama. Tunduk kepada agama berarti kita tidak boleh menentang agama. Kita tidak boleh menentang agama Islam yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam, baik dengan akal maupun dengan sikap yang meragukan dalil yang menetapkan ajaran-ajaran Islam, atau tidak berupaya dengan cara apapun untuk menyelisihi agama, menentang ajaran agama. Tidak tunduk kepada agama, tidak tunduk kepada agama dengan menentangnya dengan akal, itu menentang dengan akal bisa sifatnya atau sifatnya variatif. Ada yang dengan akal langsung, dengan logika dia menentang dengan mengatakan, menurut hemat saya, menurut logika saya, atau pendapat saya, justru yang benar adalah begini dan begitu. Jadi jelas-jelas dia menentang dalil, menentang apa yang jelas-jelas dicontohkan Rasulullah SAW dengan akal. Yang kedua adalah secara tidak langsung, yaitu dengan kias. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu fikih, di mana mereka lebih mengutamakan kias, ya, mengutamakan pendapat daripada nafs, ya, di mana mereka mengutamakan kias atas nafs, dan mereka tidak menoleh sama sekali kepada dalil. Kita tahu muslimin bahwa kias itu tidak berlaku ketika ada nafs, ya. Jika jaa nahrul nafs atau nahrul dalil batal al-qiyas. Kalau sudah datang sungai dalil, maka batallah qiyas. Jadi qiyas itu tujuannya adalah untuk mendekatkan kepada dalil, mendekatkan kepada nafs, mendekatkan pendapat agar lebih benar, agar lebih mendekati kebenaran, yaitu dengan berupaya menyamakan pemahamannya, ya, dengan nafs. Tapi kalau sudah diadu antara nafs dengan qiyas, lalu akhirnya mengutamakan qiyas daripada nafs, maka ini merupakan suatu hal yang termasuk salah kaprah dalam memahami, dalam bersikap, yang seharusnya seorang muslim harus bersama dalil dan harus mengutamakan dalil. Kalau memang dalil itu jelas, wadihud dilalah, petunjuknya jelas, ya. Jadi kita tidak boleh bersikap seperti itu. Kemudian juga sebagian menolak agama ini dengan perasaan. Dan inilah sikap orang-orang sufi, di mana mereka beragama dengan hati mereka, dengan perasaan mereka, dengan zauq mereka, ya, di mana mereka beragama dengan hati mereka, dengan ilham mereka, dengan perasaan mereka. Karena kita tahu tidak ada petunjuk, tidak ada dalil, baik di Al-Quran maupun hadis, yang membenarkan dalam beragama, yaitu dengan perasaan atau dengan hati. Yang ada bahwa yang dibenarkan dalam Islam, kita beragama adalah dengan dalil. Kita melakukan apapun dengan dalil. Kita meyakini suatu adalah dengan dalil. Kita mengucapkan suatu tentang agama dengan dalil. Kita melakukan, mengamalkan amal apapun, ada acuan dalilnya. Tidak pernah ada, tidak ada satu pembenaran dari Al-Quran maupun hadis yang membenarkan bahwa seorang ketika beragama adalah beragama dengan perasaan. Dan ini adalah salah satu upaya untuk menolak dalil atau sombong, ya, bersikap sombong terhadap agama dengan menolak agama dengan mengutamakan dalil secara langsung dan mengutamakan perasaan dan hal-hal yang lainnya yang dijadikan sebagai acuan beragama daripada nafs. Kemudian juga menolak dalil, yaitu tidak adanya tawadhu', artinya tidak tawadhu', dalam artian dalam arti di mana dia menolak agama, tidak tunduk kepada agama dikarenakan adanya kepentingan politik. Karena adanya kepentingan politik. Dan ini adalah sikap para umara, para ulat, jairin, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang zalim. Ya, yang zalim di mana mereka ketika dihadapkan oleh benturan antara kepentingan agama dengan kepentingan politik, maka mereka akan mengutamakan kepentingan politik daripada kepentingan agama. Mereka tidak begitu menganggap bahaya, besarnya bahaya, ya, ketika ada upaya untuk meninggalkan agama, untuk meremehkan agama. Tapi yang mereka khawatirkan ketika kepentingan politik tidak diutamakan, tidak diakomodasi, maka akan terjadi bahaya yang luar biasa, akan terjadi hal-hal yang dapat mengancam stabilitas negara dan lain sebagainya. Jadi mereka lebih mengutamakan kepentingan politik daripada kepentingan agama. Dan ini adalah salah satu bentuk kesombongan. Salah satu bentuk kesombongan yang bertentangan dengan sifat tawadhu'. Karena bagaimanapun kalau kita ingin tawadhu', kita tunduk. Tunduk kepada agama. Kita mengikuti agama. Kita tidak boleh hanya mengikuti agama di saat kita senang. Ya, di saat kita susah. Di saat kita mengalami krisis. Kita kembali pada agama di saat kita mengalami kesulitan, mengalami kesengsaraan, atau pada saat-saat tertentu. Tidak. Kita dituntut oleh Allah Jalla wa'ala untuk beribadah kepada Allah fi sarra'i wa dharra'. Kita dituntut oleh Allah Jalla wa'ala untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan tenang maupun susah. Dalam keadaan suka maupun duka. Tidak ada itu yang namanya beribadah hanya pada saat-saat tertentu. Kita harus terus beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dalam keadaan apapun. Ya, sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Begitu yang seharusnya sikap, yang seharusnya ditanamkan pada diri setiap muslim. Artinya dia harus beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dia harus tunduk pada agama dalam keadaan apapun, pada situasi apapun. Dia harus selalu bersama agama dan siap untuk menerima, mengamalkan, mengaplikasikannya, dan lain sebagainya. Artinya dia tidak boleh meninggalkan agama. Dia tidak boleh meninggalkan agama. Seorang muslim tidak boleh meninggalkan agamanya. Meskipun hanya sedetik. Apapun profesinya. Apapun kepentingannya. Apapun urusannya. Ya, dia tidak boleh meninggalkan agama. Karena agama adalah suatu hal yang sangat kita butuhkan. Bahkan kebutuhan kita terhadap agama melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kalau kita makan, kebutuhan kita terhadap makan hanya kebutuh sehari 3 kali. Sehari 3 kali, normalnya seperti itu. Bahkan sebagian ada yang kurang dari 3 kali. Minum pun demikian. Hanya berapa liter kita membutuhkan air untuk kita konsumsi. Tapi bayangkan, muslimin, agama ini, kebutuhan kita terhadap agama tidak sekali, 2 kali, 3 kali. untuk memenuhi kebutuhan batin kita. Tetapi sepanjang kita hidup, selama kita hidup, tiap detik kita sangat membutuhkan cahaya petunjuk, membutuhkan pancaran cahaya Islam yang selalu membimbing kita kepada apa-apa yang dapat menyelamatkan dan membahagiakan hidup kita. Kalau seandainya kita hidup tanpa agama, maka hidup kita selayaknya seperti hidup, atau tidak ada ubahnya, hidup kita seperti kehidupan binatang yang hanya dipenuhi, diisi dengan makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Yang membuat hidup kita menjadi mulia, yang membuat hidup kita menjadi berkah, yang membuat hidup kita menjadi lebih nikmat adalah hidup yang dipenuhi, adalah hidup waktu-waktu kehidupan, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, dan seterusnya, yang dipenuhi dan didominasi oleh agama. Alangkah bahagianya seorang muslim ketika hidup, apapun kegiatan yang dilakukan, dia melangkah kemanapun, selalu beriringan, seiring berjalan dengan agama. Kemudian ma'asyar muslimin, yang berikutnya adalah, ketika kita ingin mendudukkan perkara tawadhu, tawadhu juga berarti kita tidak boleh meragukan agama, kita tidak boleh meragukan, kita tidak boleh bersikap antipati ya terhadap agama, merasa jijik dengan agama, merasa ia mungkin merasa risih dengan agama. Ayolah ikhwatul kiram, itu merupakan salah satu bentuk keraguan kita terhadap agama. Kalau kita misalnya melihat ada orang, seorang wanita yang berjilbab, lalu kita melihat kok risih ya, kalau ada wanita berjilbab, lalu dia atau bercadar, lalu dia tutup wajahnya, kemudian berpakaian jilbab yang melebar, bahkan sampai nengser, sampai menempel pakaiannya ke tanah, apa itu enggak risih, apa itu enggak? Jadi kalau kita merasa risih dengan apa yang sudah jelas-jelas, ada dalilnya, ada contohnya, ini merupakan salah satu bentuk kesombongan yang sangat bertentangan dengan tawadhu. Seorang muslim tidak boleh merasa risih, selalu merasakan kenyamanan dengan apapun yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dia harus nyaman. Kalau awalnya dia tidak nyaman, dia harus biasakan. Dia harus berupaya untuk membuat apa yang sesuai, apa yang datangnya, apa yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Itu dia harus menyikapi, dia harus menganggapnya sesuatu yang nyaman dengan hatinya. Dia harus nyaman. Dia tidak boleh meragukan. Orang siapa yang merasakan ketidaknyamanan dengan ajaran Rasulullah SAW dalam hal apapun, baik dalam hal muamalah, misalnya jelas-jelas Nabi SAW dalam tawadhu, bentuk tawadhu beliau adalah beliau kalau makan beliau tidak pernah membiarkan sisanya itu, sisa makanan itu tidak beliau habiskan, bahkan beliau habiskan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, karena kalian tidak tahu di mana letak keberkahannya. Sampai Nabi SAW dalam rangka mencapai dan menggapai keberkahan dari makanan yang beliau makan, sampai beliau menjilat tiga jari beliau SAW. Bagi yang tidak terbiasa, mungkin yang biasa hidup mungkin modern, hidup layaknya seperti orang berpendidikan, tapi pendidikan adalah pendidikan barat, bukan pendidikan Islam. Maka dia melihat orang, ada orang yang jilat tangannya, dia bilang, apa ini? Ini ajaran apa ini? Kok bisa-bisanya tangan dijilat? Apa kurang makan? Apa kelaparan? Apa gak ada makanan? Allahu Akbar. Statement-statement yang seperti itu, yang merupakan suatu indikasi kesombongan yang ada pada seorang, walaupun dia tidak sombong, insya Allah, walaupun dia tidak secara langsung menolak, tetapi ini adalah indikasi kesombongan. Ayo ikhwatul kiram, kita harus nyaman dengan seluruh ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita awalnya tidak nyaman, kita harus berusaha. Selama itu ajaran Rasulullah SAW, ada contohnya, ada petunjuknya, kita harus berusaha untuk menyikapinya dengan penuh sukacita. Kita harus nyaman dengan semua yang ada contoh dan petunjuknya Rasulullah SAW. Mungkin kita belum terbiasa, atau belum tahu, atau belum mendengar. Tidak apa-apa. Tapi jangan menolak, jangan menilai. Tanya. Apakah ada contohnya? Kalau itu dilakukan oleh seorang karena kebodohannya, kita maklumi. Atau kita sendiri yang melakukannya. Kita maklumi, tapi kita bertanya. Kewajiban orang yang tidak mengetahui adalah bertanya. Ala sa'adu hina jahilu. Hina jahilu fa'inna syifa'il as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Karena obat orang yang bodoh, obat orang yang tidak tahu adalah bertanya. Jadi kalau kita tidak tahu, sebaiknya kita bertanya. Jangan berkomentar, jangan memberikan penilaian, apalagi memberikan statement yang begitu begitu menyakitkan, yang tidak pantas diucapkan dan dikeluarkan oleh seorang muslim yang katanya muslim umat Rasulullah, tapi kok statementnya seperti itu. Jadi tidak boleh kita menyalahkan agama, ya. Kalau kita meragukan agama, seharusnya sikap muslim adalah kita meragukan atau menyalahkan pemahaman kita, ilmu kita. Jangan menyalahkan agama. Agama tidak pernah salah. Makanya ada seorang syair ketika didapati ada banyak orang yang ketika ada hal-hal yang janggal pada ajaran-ajaran Islam yang menurut mereka janggal. Ini adalah pemahaman sepihak karena keterbatasan ilmu mereka dan sebagainya, di mana mereka lebih sering, lebih cenderung menyalahkan agama daripada akal mereka, daripada pemahaman mereka. Maka seorang penyair itu mengatakan, wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa athatuhu min al-tahmis sahih min al-tahmis saqim. Berapa banyak orang yang salah dalam memahami perkataan yang benar, ternyata sebabnya adalah karena kedangkalan pemahaman mereka, karena keterbatasan ilmu mereka. Jadi yang disalahkan di sini bukan agama, tapi yang disalahkan, yang patut pun disalahkan adalah pemahaman mereka dan ilmu mereka yang sangat minim dan terbatas itu. Itu seharusnya seorang muslim. Nah, yang sikap yang ideal yang harus disikapi oleh seorang muslim atau yang harus ada pada seorang muslim adalah dia harus menuduh ketika terjadi ada paradoksi. Walaupun kita katakan akal dan Islam dan ajaran Islam atau dalil tidak akan pernah bertentangan, justru keduanya akan selalu seiring berjalan, akan selalu bersama-sama. Dia tidak akan bertentangan sampai kapanpun, bahkan sampai hari kiamat, yaitu antara akal dan dalil. Kalau keduanya tidak ada kesalahan dan tidak ada hal-hal yang keliru. Misalnya, dalil adalah dalil yang sahih, bukan dalil yang lemah, dhaif, ataupun palsu. Kemudian juga akal. Selama akalnya sehat, maka insya Allah akal sehat dengan dalil yang sahih akan selalu sejalan dan selaras. Tidak akan ada terjadi paradoksi di sana. Tapi ketika ada yang kurang pas, atau kok kayaknya tidak nyambung dengan akal kita, daripada apa yang kita dengar dari dalil, dari ajaran Islam, dari ajaran-ajaran yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, maka sikap seorang muslim untuk menghilang kesombongan kita adalah jangan salahkan agama, tapi cepat-cepatlah menyalahkan akal kita. Cepat-cepatlah kita menyalahkan apa yang ada pada diri kita. Ingat, Islam bersumber dari wahyu. Sedangkan kita, landasan kita, acuan kita, pijakan kita adalah akal. Akal makhluk, wahyu adalah kalamullah jalla wa'ala atau berasal dari Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat sempurna dan tidak akan pernah mengalami keluaran kesalahan. Akal makhluk yang tidak lepas daripada kekeliruan dan kekhilafan. Oleh karena dalam hal ini, ma'asyara muslimin, kita harus betul-betul bersikap dengan sikap yang ideal ketika ada hal yang kayaknya kok tidak cocok, ya. Kayaknya kok kurang pantas. Mungkin itu karena kita belum pernah dengar, belum pernah melihat, belum pernah menyaksikan langsung dan sebagainya. Maka kalau betul-betul kita cek, ya, sikap kita adalah mencari tahu dan bertanya, apakah itu ada ajarannya, ada contohnya, apakah ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Begitu sikap seorang muslim. Kalau ada petunjuk Rasulullah SAW, maka kita berusaha untuk menyesuaikan diri dan kita harus ittiba dan kita harus mengikuti apa yang jelas-jelas ada petunjuknya Rasulullah SAW. Kalau kita belum terbiasa, maka kita harus membiasakan diri dengan sesuatu yang baik. Seorang muslim itu harus siap untuk berubah untuk menjadi lebih baik. Itu seorang muslim, seorang manusia yang berakal, qabilul taghayyur, dia harus siap untuk berubah. Dia tidak boleh stuck. Seorang muslim tidak boleh stuck, artinya pasif. Dia begitu-gitu aja, apalagi dalam urusan agama. Seorang muslim yang merugi, seorang muslim yang celaka adalah seorang muslim yang tidak pernah mengalami perubahan dan peningkatan dalam urusan agamanya. Dia harus berubah. Dia harus mengalami peningkatan dalam urusan dan perkara agamanya. Tidak usah sedih kalau dunia kita bagi segitu-gitu aja. Tidak usah sedih dan tidak usah kita merasakan kesedihan yang luar biasa, merasakan kenestapaan yang luar biasa. Kalau seandainya kita tidak berubah-ubah dari si dunia, harta kita segitu-gitu aja, pekerjaan kita begitu-gitu aja, tidak ada masalah. Justru ketika kita sedih ketika agama kita tidak meningkat, amal ibadah kita tidak meningkat, pemahaman kita tidak meningkat, justru kita akan sedih seperti itu. Ingat, Allah tabaraka wa ta'ala ketika memberikan kebaikan yang sangat besar, tidak Allah berikan kepada orang yang kaya dengan memberikan kekayaan kepada seorang, tidak. Dengan memberikan dunia kepada seorang, tidak. Tapi ketika Allah Jalla wa'ala hendak memberikan kebaikan yang sangat besar kepada hambanya, maka Allah menjadikannya sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang memiliki pemahaman atau memahami, menjadikannya sebagai orang yang memahami agama dengan baik. Ini bentuk atau tanda ya bahwa ketika Allah beri kita pemahaman yang lurus, walaupun dunia kita seadanya, berarti Allah sayang sama kita. Berarti Allah memberikan kebaikan yang luar biasa kepada kita. Buat apa kita punya harta? Untuk apa kita punya dunia kalau kita sesat, Pak, ma'asyara muslimin? Bersyukurlah kita. Tetaplah kita bersyukur kepada Allah dalam kan apapun. Mungkin Allah cabut dari kita nikmat ini, nikmat itu, nikmat yang mungkin kita anggap berharga bagi kita. Tapi kita tetap bersyukur. Kenapa? Karena Allah tidak cabut iman dari diri kita. Allah tidak cabut iman. Allah tidak cabut hidayah, petunjuk di atas sunnah dari kita. Ini yang mahal, ma'asyiral muslimin. Ini yang mahal, yang sangat kita butuhkan. Yang sangat kita butuhkan sebagai bekal kita untuk menghadapi kerasnya kehidupan di dunia ini dan menghadapi beratnya kehidupan di akhirat kelak. Ini yang harus kita pikirkan, yang membuat kita, yang mendorong kita untuk tetap bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dalam keadaan apapun. Kemudian juga tawadhu menuntut kita untuk tidak boleh menyelisih dalil. Untuk tidak boleh menyelisih dalil. Walaupun dengan perkataan ustaz, dengan perkataan ulama, tidak boleh, ma'asyiral muslimin. Bagaimana seorang Abdullah bin Umar mengatakan, "Aushaka an tanzil 'alaikum hijaratun aushaka an tanzil 'alaikum hijaratun minas sama'." Hijaratun minas sama'. An aqulu an aqula qala Rasulullah wa taqul qala Abu Bakar Umar. Hampir saja aushaka an anzal Allah hijaratan minas sama' an aqula qala Rasulullah wa taqul qala Abu Bakar Umar. Hampir saja Allah menimpakan kepada kita hujan batu dari langit. Hampir saja Allah menimpakan kepada kita, menurunkan kepada kita hujan batu dari langit. Ketika saya mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun engkau berani membantah apa yang saya sampaikan, yang saya sampaikan tersebut padahal adalah sabda Rasulullah, tapi engkau malah justru membantahnya, menolaknya, menyanggahnya dengan mengatakan justru Abu Bakar berkata begini dan Umar berkata begitu. Ini saja sudah bala, sudah musuh malapetaka yang besar ketika kita membantah, menentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pendapat Abu Bakar dan Umar, yang pada faktanya tidak mungkin Abu Bakar berani menentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi mungkin pula Umar. Tetapi kita mengadu atau membenturkan sabda Rasul dengan perkataan Abu Bakar dan Umar saja, itu maka suatu malapetaka. Apalagi yang kita lakukan menyelisih dalil dengan berpegang kepada pendapat ulama, menyelisih dalil, membenturkan dalil dengan perkataan ustaz. Ini suatu hal yang tidak baik, suatu hal yang tidak benar, suatu perkara yang menyimpang dari kebenaran, dari ketentuan Allah Jalla wa'ala. Kita tidak boleh menyelisih dalil tidak boleh menentang dalil, baik itu dengan hati kita, dengan lisan kita, maupun dengan perbuatan kita. Jangan nekat. Janganlah kita bersikap nekat. Seperti nekatnya seorang yang maniak zina untuk tetap berzina, walaupun dia tahu bahwa zina itu berbahaya dan haram. Jangan nekat untuk tetap menyelisih dalil demi membela pendapat guru, demi membela pendapat syekh. Ini merupakan suatu sikap yang nekat, perbuatan yang nekat. Seperti nekatnya seorang yang akan minum khamar, tetap ngotot minum khamar, karena dia adalah orang yang kecanduan khamar, walaupun dia tahu khamar itu haram dan berbahaya. Seperti seorang yang nekat berambisi untuk melampiaskan dendamnya, untuk membunuh orang yang sangat dia benci, sangat dia benci. Bahkan dia melarang-larang dendam orang tersebut. Dia nekat-nekat untuk membunuhnya, apapun resikonya. Dia tidak pikir ke depan. Yang penting saya mampu melampiaskan, yang penting saya berhasil melampiaskan dendam saya. Dia nekat bahwa dia tahu bahwa ancamannya, resikonya besar untuk membunuh seorang, walaupun dia ada sebabnya, ada sebab kenapa dia membunuh, tapi tetap dia membunuhnya, walaupun dia tahu bahwa membunuh itu adalah suatu hal yang haram dan berisiko sangat tinggi. Ini nekat namanya. Orang yang nekat, pokoknya ustaz ini bilang A, ya pokoknya ustaz ini. Tapi ustaz, mana mungkin ada ustaz, ada ulama kok berani tentang hadis. Kita bilang kenapa tidak? Bisa jadi kita luput darinya. Dalil, jangankan ulama, jangankan ustaz yang ilmunya tidak ada apa-apanya dibanding ulama. Kita tidak semua ustaz ke ulama. Karena ustaz itu adalah orang yang mengajarkan ilmu yang diketahui. Tapi dibilang ulama, belum tentu ustaz itu ulama. Karena ulama adalah orang-orang yang sangat alim. Adalah orang yang betul-betul menguasai agama. Mengetahui agama dengan baik. Memiliki pemahaman yang baik. Dan juga dia mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Ini ulama adalah orang-orang yang takut Allah. Ya Allah ala. Innama yakhsha Allah min ibadil ulama. Inilah ulama. Sahabat saja. Beberapa sahabat. Ridwan wa alam jami'ah. Ini sahabat al-jalil, sahabat yang sangat agung, yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ternyata dalam banyak hal, atau pada beberapa perkara, mereka tidak tahu dalilnya. Kenapa kita mengatakan apakah ada ulama yang tidak tahu dalil? Kenapa tidak? Sangat mungkin sekali. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Rabbul Malam, Ainul Matan al-Alam, beliau mengatakan, kita harus meyakini bahwa tidak ada seorang pun imam yang dengan sengaja menyelisih dalil, tapi berikanlah mereka udur-udur. Udur yang mungkin mereka dengan katakan, kita katakan belum sampai kepada mereka dalil, ini salah satu udur, atau mereka memahami pemahaman yang tidak sama dengan pemahaman yang dimaksud dengan dalil, atau mereka menganggap hadis itu sahih padahal hadis itu lemah, karena mungkin dia tidak tahu ada perawi yang lemah, yang belum sampai kepadanya ilmu tentang perawi tersebut. Banyak sebab yang membuat ulama tidak tahu atau salah dalam berpendapat, dalam beristihad, tidak mengapa. Contoh misalnya Umar Khattab, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ketika ditanya apakah seorang nenek mendapatkan hak waris, beliau mengatakan tidak ada. Seorang nenek tidak mendapatkan hak waris, tapi ternyata pada kenyataannya bahwa jelas-jelas Nabi SAW menetapkan bagi seorang nenek hak waris, yaitu 1/6 ketika tidak ada ibu, ketika seorang cucu misalnya meninggal dunia. Namun pada saat dia meninggal dunia, dia dalam cucu yang kaya raya, pada saat dia meninggal dunia, ternyata dia tidak punya ibu. Ibunya sudah meninggal terlebih dahulu. Maka hartanya diberikan kepada siapa? Di antara ahli waris yang berhak menerima. Kalau dia masih punya nenek yang masih hidup, maka nenek mendapatkan hak, yaitu 1/6. Allah tidak tahu banyaknya. Allah kalau Siddiq, ya Allah katakan, Zaniyasnain iduma bilhar. Beliau selalu mendampingi Rasul, kemanapun Rasul pergi. Bahkan sampai ketika Rasul hijrah pun didampingi oleh Abu Bakar Siddiq, radhiyallahu anhu. Tapi Abu Bakar tidak tahu hadis itu. Ini bukan suatu hal yang aib. Bukan suatu hal yang tercela kalau seandainya seorang Abu Bakar tidak tahu hadalil. Beliau itu bukan Nabi. Beliau bukan Nabi yang mendapatkan wahyu. Yang mendapatkan penyampaian wahyu adalah Rasulullah SAW. Sudah pasti Rasul tahu apa yang Allah sampaikan. Dan Rasul wajib menyampaikan semua. Dan sudah pasti Rasulullah menyampaikan semua wahyu yang disampaikan kepada Rasul dari Allah Jalla wa'ala. Apalagi ulama. Kita tahu bahwa tingkat kebodohan orang semakin jauh dari zaman Nabi semakin tinggi. Jadi kenapa kita harus merasa malu kalau Ustaz ini mengatakan bahwa Ustaz ini salah karena dalilnya tidak, kalau pendapatnya tidak sejalan dengan dalil, tidak ada masalah. Kita tidak boleh menyelisih nas dengan cara apapun. Apalagi dengan berlindung di balik pendapat seorang ustaz, seorang syekh, seorang guru, dalam mereka bertaklid kepadanya, ini merupakan suatu hal yang haram dan dalam bentuk kesombongan dan menunjukkan tidak adanya tawadhu pada diri orang yang seperti itu. Kemudian juga kita harus tahu untuk tawadhu tunduk pada agama, maka harus ada pada kita tiga hal. Untuk bisa tunduk kepada agama, maka harus ada pada diri kita tiga hal. Yang pertama, kita harus sadar bahwa untuk, ya, jadi kalau tidaklah kita dikatakan tunduk atau tawadhu terhadap agama, tawadhu yang ideal, yang sesuai dengan agama, sampai ada pada kita tiga hal. Yang pertama, al-ilmu bi anna an-najah min asy-syaqa wadh-dhalal innama hiya fil basirah. Kita harus menyadari, ya, dikatakan orang yang tawadhu, ya, dalam perspektif agama, artinya kita tahu dan menyadari bahwa tidak ada jalan untuk menuju keselamatan, ya, tidak ada jalan keselamatan dari, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita, atau tidak ada keselamatan yang dapat menyelamatkan kita dari kesesatan dan kehancuran, melainkan dengan ilmu. Melainkan dengan ilmu, di mana kita tidak bersikuku, tidak bersikeras untuk mempertahankan kebodohan kita. Orang yang mempertahankan kebodohan, bangga dengan kebodohannya, berarti dia adalah orang yang tidak tawadhu, dan tidak mungkin orang bodoh itu tawadhu. Orang yang tawadhu adalah orang yang berilmu. Jadi kita katakan di sini, kalau kita katakan bahwa tawadhu, orang yang tawadhu dalam perspektif agama adalah orang yang berilmu, di mana dia menyadari akan pentingnya ilmu yang dapat menyelamatkan dirinya dari kesesatan dan kehancuran, maka dia harus berilmu. Artinya orang bodoh tidak mungkin bertawadhu sesuai dengan keinginan Allah Jalla wa'ala. Dia harus tahu bahwa ilmu lah yang membuat dia tawadhu. Ilmu yang sahih, ilmu yang mengacu pada Al-Quran dan Sunnah, dan sesuai dengan pemahaman sahabat ridwanullah alaihim jami'ah. Kemudian yang kedua, dia harus mencek dan recheck, yaitu dia harus memastikan bahwa ilmu yang ada padanya yang membuat dirinya itu istiqamah, yang membuat dirinya itu tetap tawadhu, tetap istiqamah dengan tawadhunya. Dia harus memastikan bahwa ilmu yang ia ketahui, yang miliki adalah ilmu yang sahih, bukan sembarangan ilmu. Karena orang yang salah ilmunya itu ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tahu ilmu, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Karena Rasulullah menyebut dengan ilmu nafi, berarti ketika Rasulullah mengatakan adanya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kita harus memastikan ilmu adalah yang ada pada diri kita, yang kita ketahui adalah ilmu yang sahih, sehingga kita akan tetap istiqamah dengan tawadhu kita. Apa yang membuat kita tetap tawadhu, istiqamah dengan tawadhu dalam agama ini? Yaitu ilmu yang seperti yang saya sampaikan tadi adalah ilmu agama yang bersumber kepada Al-Quran, bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih, dan sesuai dengan pemahaman sahabat ridwanallahi alaihim jami'ah. Karena ilmu yang tidak sesuai dengan yang ini, dengan ketentuan ini, maka sulit bagi siapapun untuk tunduk kepada kebenaran. Kita tahu bagaimana sejarah ahlul bid'ah, di mana mereka menolak karena gengsi, menolak, sulit sekali ahlul bid'ah untuk taubat. Kenapa? Karena tertutup pintu taubat bagi mereka, karena mereka merasa benar. Ayo ikut kiram, mereka tidak pernah, ya, tapi tidak pernah berusaha mencari tahu apakah amal ibadah mereka, apakah keyakinan mereka sesuai dengan contoh Nabi Alaihissalam, sesuai dengan sahabat Ibnu Alim Jami'ah. Saya ingat betul bagaimana seorang misalnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika berdebat dengan soal bid'ah dalam masalah khalqul Quran, yaitu keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Imam Syafi'i dengan mudahnya beliau membantah dengan mengajukan pertanyaan. Ini menunjukkan bahwa seorang berilmu dengan seorang yakin Al-Quran makhluk atau apapun, dalam hal apapun. Tapi kata Imam Syafi'i rahimahullah, bukan saya ingin menentang pendapat Anda, tapi saya ingin tanya. Ya, saya ingin tanya. Bisa jadi saya setuju dengan pendapat Anda yang mengatakan Al-Quran makhluk, tapi saya ingin tanya. Sebelum Anda meyakini betul bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, ya, saya ingin tanya. Cek dan recheck dulu, ingin memastikan apakah betul pendapat itu benar. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Abu Bakar pernah mengatakan seperti apa yang Anda katakan bahwa Al-Quran makhluk? Apakah Umar pernah berpendapat seperti pendapat Anda? Apakah Utsman, apakah Fulan, wa Fulan disebut beberapa sahabat radhiyallahu anhum jami'an memiliki pendapat yang sama dengan pendapat Anda yang mengatakan Al-Qur'an makhluk? Wallahi as'aluka billah, saya bertanya kepadamu, saya bertanya kepadamu demi Allah, demi Allah, apakah Anda lebih alim dalam urusan agama atau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab dengan jujur. Apakah Anda yang lebih alim dalam urusan agama atau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Anda menganggap bahwa Anda lebih alim, berarti Anda telah membohongi diri Anda, telah menistai diri Anda, dan Anda berarti telah menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa faktanya sahabat Rasulullah alaihi wasallam sudah diakui pemahaman mereka, lurusnya pemahaman mereka, diakui ketakwaan dan keimanan mereka oleh siapa? Bukan oleh makhluk, tapi oleh Allah Jalla wa'ala. Bukankah Allah mengatakan radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka. Sekarang dia tanya, yang lebih alim sahabat atau Anda dalam urusan agama? Dia diam. Kalau memang Anda lebih alim, berarti Anda menghina sahabat. Kalau Anda mengakui sahabat Rasulullah lebih alim, sekarang saya tanya, apakah Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat yang lain? Aku hanya minta satu saja sahabat. Satu sahabat yang pendapatnya sama dengan pendapat Anda. Satu sebutan sahabat. Saya yakin tidak ada satupun sahabat yang mendukung bid'ah, yang membenarkan bid'ah. Dan ini adalah pendapat yang bid'ah. Diam dia. Jadi ayo ikhwatul kiram, kalau kita ingin tawadhu, pastikan setiap ilmu yang akan kita amalkan, yang akan kita jadikan sebagai pijakan atau acuan untuk akidah kita adalah bersumber di Al-Qur'an dan Sunnah dan sejalan dan selaras dengan pemahaman sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Yang ketiga adalah kita harus selalu berada di belakang hujjah. Kita tahu prinsip Ahlus Sunnah adalah al-ilmu qabla al-qawli wa amal. Al-ilmu qabla al-qawli wa amal. Di mana kita harus berusaha terus, ya, berusaha terus berada di belakang hujjah. Di belakang hujjah. Di mana kita harus jelas, ya, kita harus terus meningkatkan pemahaman kita. Jadi yang halal jelas halal, yang haram jelas haram. Yang sunnah jelas sunnah, yang bukan sunnah kita katakan bukan sunnah. Yang bid'ah kita katakan bid'ah. Yang memang bukan bid'ah, kita tidak perlu kita katakan bid'ah. Begitu. Jadi kita harus terus meningkatkan pemahaman kita. Ya, meningkatkan pemahaman kita. Jadi kita tidak sombong. Orang yang terburu-buru menghukum sesuatu cenderung sombong. Dia akan lebih menganggap dirinya paling benar. Dia membuka ikhlas seorang dalam urusan fikih terutama. Dia tidak boleh sombong. Dia harus mengatakan, pendapat saya benar, tapi bisa jadi salah. Pendapat orang yang lain saya salah, tapi bisa jadi benar. Begitu sikap kita. Dalam urusan fikih terutama, kita harus bersih berlapang dada. Kita harus berlapang dada, jangan mudah menyalahkan orang lain. Jangan cepat-cepat dan terburu-buru menyalahkan orang lain. Apalagi dalam masalah ijtihadiyah. Dalam masalah ijtihadiyah, kita tahu bahkan ada kaidah mengatakan, la inkara fil umur ijtihadiyah. Tidak ada pengingkaran, kita tidak boleh mengingkari dalam terhadap perkara yang bersifat ijtihadiyah. Selama masing-masing berpegang kepada dalil, yang masing-masing memiliki dalil yang kuat, maka kita tidak boleh saling mengingkari. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Jangan tersempit suatu hal yang luas, ya. La nudayyi'uha wasi'ah, sesuatu yang luas jangan kita persempit, karena ini merupakan suatu hal yang dapat merusak citra Islam, ma'asyiral muslimin. Kita harus mampu meningkatkan pemahaman kita, maka dengan demikian kita termasuk orang yang tawadhu dan akan terjauh, akan semakin terhindar dari sifat-sifat sombong. Kemudian juga ayuhal ikhwatul kiram, tawadhu yang kedua dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, di mana kita harus ridha terhadap apa yang Allah ridhai. Ya, kita harus ridha apa yang Allah ridhai. Artinya antar wa bima radiyallahu bihi li nafsi 'abda min al-muslimin akha. Artinya kita harus mengakui hak-hak saudara kita muslim. Siapapun itu. Selama dia muslim, kita harus berikan haknya. Kita tidak boleh, ya, enggan, tidak boleh menolak, tidak boleh sombong, tidak boleh kita tidak menunaikan hak. Walaupun dia ahli bidah, selama dia muslim kita harus menunaikan haknya. Karena menghajar ahli bidah, memboikot ahli bidah, atau tidak menjawab salamnya, itu dilihat. Kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Tidak serta-merta kita harus memboikot ahlul bid'ah. Tidak. Siapa yang mengatakan itu mutlak? Harus bahwa asal-usulnya hukum seorang ahlul sunnah tegas ahlul bid'ah, kita harus memboikot mereka. Siapa? Mana dalilnya? Hajar itu ya duru bainal maslahati wal masalih, bainal maslahati wal mafasid. Memboikot ahlul bid'ah itu dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Ingin melihat apakah ahlul sunnah kuat atau ahlul bid'ah yang kuat. Apakah ada maslahatnya kalau kita jauhi mereka? Atau justru akan lebih besar mafsadahnya? Apakah ada maslahatnya kalau kita dekati mereka? Atau justru lebih besar mafsadahnya? Kita pertimbangkan banyak pertimbangan dengan mempertimbangkan dain antara maslahat dan mafsadah yang ada. Jadi kita harus tetap memberikan hak saudara kita muslim, walaupun dia kita benci, walaupun dia adalah saudara kita yang jahat, yang acap kali menyakiti kita, menggolimi kita, berikan haknya. Orang yang tidak memberikan haknya, ingat, Allah saja masih menganggap orang-orang kafir sebagai hambanya. Dalilnya, buktinya adalah Allah tetap memberikan rahmat yang umum kepada mereka. Kalau Allah Jalla wa'ala tidak mengakui mereka sebagai hambanya, Allah putus rahmatnya yang umum itu. Allah akan berikan kepada mereka yang beriman saja. Tapi Allah tetap memberikan, buktinya Allah ar-Rahman. Itu dhurub, itu yang bermakna dzurrahmatil wasi'ah, yang artinya Allah adalah zat yang memiliki rahmat yang umum, yang luas, di mana rahmat Allah akan dirasakan juga oleh orang-orang kafir. Artinya Allah mengakui mereka sebagai hamba Allah, dan Allah masih menunggu dan menanti taubat mereka yang kafir untuk kembali pada Islam, taubat mereka yang berbuat maksiat untuk kembali kepada ketaatan. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang selama ini berbuat zalim terhadap dirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini ma'asyiral muslimin, Allah masih mengakui mereka yang bermaksiat sebagai hambanya. Kenapa kita tidak mengakui hak-hak saudara kita, meskipun mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat salah, selalu menyakiti kita? Orang yang sombong adalah orang yang tidak mau mengakui hak-hak saudaranya. Ini orang yang sombong menurut Ibnu Qayyim, menurut penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang kedua adalah kita harus menerima kebenaran. Kita harus menerima kebenaran dari siapapun. Min muhibbina wa baghidina. Kita harus menerima kebenaran walaupun itu dari orang yang kita cintai, ataupun dari orang yang kita benci. Baik itu dari muslim maupun dari kafir. Kita harus menerima kebenaran dari siapapun, datangnya kebenaran dari manapun, sumber kebenaran tersebut, ma'asyar muslimin. Kita harus menerima kebenaran, karena itu kewajiban seorang muslim. Al-hikmah dhalatul mu'min anna wajadaha fawahakku biha. Bahwa hikmah itu adalah, bahwa hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang muslim, dari seorang mu'min. Dimanapun dia mendapatinya, maka dia yang berhak untuk menerimanya. Kebenaran itu hak seorang muslim. Muslim yang berhak untuk mengetahui kebenaran. Jadi kita tidak boleh sombong. Kita harus menerima kebenaran walaupun dari orang yang lebih muda dari kita, atau lebih kurang tidak kurang pengalaman dari kita, atau dia adalah orang yang tidak lebih rendah derajatnya, pangkatnya, jabatannya dari kita. Kita harus menerima bahkan dari non-muslim sekalipun. Kita tahu ma'asyiral muslimin, seorang harus insaf. Dalam masalah ini kita harus insaf. Artinya ketika ada sesuatu yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita harus terima. Walaupun itu dari orang kafir, walaupun itu dari orang yang mungkin jauh dari petunjuk agama atau jauh dari agama, kita harus terima itu. Kenapa? Karena ma'asyiral muslimin, bahwa jelas contoh kasus yang terjadi di zaman Nabi alaihi wasallam yang mendorong kita, yang mengharuskan kita untuk bersikap seperti itu. Kita pernah mendengar kasus Abu Hurairah radhiyallahu an yang akhirnya mendapatkan suatu ilmu yang sangat berharga, padahal ilmu tersebut berasal dari iblis. Iblis yang menjelma menjadi seorang manusia, di mana akhirnya iblis memberitahukan suatu ilmu dan suatu amalan kepada Nabi Abu Hurairah yang sebetulnya itu tidak didapat oleh Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah sallam mengakui kebenaran apa yang disampaikan oleh iblis kepada Abu Hurairah, di mana iblis menyampaikan kalau ingin selamat dari syaitan, maka membaca ayat kursi. Jelas sekali bahwa dia mengajarkan suatu ajaran yang sangat luar biasa, padahal yang menyampaikannya, yang memberitakannya adalah iblis. Kita tahu siapa iblis. Iblis adalah yang menyesatkan manusia, Iblislah yang membuat kafir, yang membuat sesat umat Islam dan anak cucu Adam. Tapi dia tetap diterima apa yang disampaikan karena kebenaran yang disampaikan dan keselarasan dan kesesuaian apa yang disampaikan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Disitulah sikap seorang Muslim harus menerima kebenaran walaupun dari siapapun. Harus terima, terima nasihat. Gak boleh sombong kita. Kalau nasihati terima. Jangan angkuh, jangan sombong lah. Jangan terlalu mempertahankan karakter yang keras, kaku. Kita harus terima. Jangan kita siapa itu? Siapa dia? Anak kemarin, anak bau kencur. Atau kita menolak nasihat hanya karena dia kurang berpengalaman dalam dakwah atau masukan-masukan. Kita tidak boleh sombong ma'asal muslimin. Buka komunikasi dengan siapapun. Dengan siapapun. Inilah sikap seorang yang betul-betul tawadhu. Seorang yang tidak sombong ma'asal muslimin. Yang terakhir adalah kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang sombong adalah orang yang tidak memaafkan kesalahan orang lain. Artinya, kata Ibnu Qayyim, anna man asa ilaik thumma ja'a ya'tadir min isa'ati. Orang yang berbuat kesalahan, mungkin banyak berbuat kesalahan terhadapmu, maka kemudian dia datang kepadamu untuk minta maaf, maka maafkan. Yajibu alika qabul ma'adziratih. Kita harus mampu memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun, separah apapun kesalahannya. Karena orang yang tidak mau maafkan kesalahan orang lain, berarti dia adalah orang yang sombong dan jauh dari sifat tawadhu. Adapun apapun motifnya, adapun apapun keadaan hatinya apakah sungguh-sungguh dia minta maaf atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting secara lahir kita mengetahui dan mendapati bahwa orang ini minta maaf, terima permintaan maafnya. Jangan pernah kita menolak permintaan maaf orang lain. Karena sikap tersebut adalah sikap yang sombong. Dan menyelisih adalah sikap sombong yang jelas-jelas menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW selalu memberikan maaf kepada orang munafik. Alladzina taqallafu anhu fil ghazw. Bagaimana Rasulullah SAW selalu memberikan maaf. Memberikan ubur. Memberikan memaklumi orang-orang munafik yang seringkali terlambat. Seringkali terlambat untuk tidak mengikuti perang. Tapi Rasulullah SAW memaafkan. Rasulullah tidak peduli apa isi hati mereka. Apakah mereka main-main? Apakah mereka serius? Apakah ini dan itu? Rasulullah tidak peduli. Urusan hati, urusan mereka dengan Allah. Yang penting kalau ada orang minta maaf dan berudur, terima udurnya. Maafkan kesalahannya. Ini sikap orang Muslim. Makanya kata beliau rahimahullah, وَعَلَمَتُ التَّوَابُ أَنَّكَ إِذَا رَأِتَ الْخَلَلْ فِي عُذْرِي لَا تُقِفُ عَلِي وَلَا تُحَاجُ. Kalau salah satu bentuk kemuliaan tawadhu adalah tentu bentuk tawadhu adalah jika engkau mendapati kesalahan orang lain, maka maafkan kesalahan mereka, maafkan kesalahannya. Dan jangan hukumi dia kesalahannya. Maafkan. Allah saja maafkan hambanya selalu berbuat dosa, bahkan meyakini Allah punya anak. Ya, tidak ada yang lebih sabar dari Allah, karena Allah sangat sabar menghadapi gangguan dan kezaliman yang dilakukan oleh hambanya. Allah memberikan rezeki mereka. Allah memberikan mereka kesehatan. Padahal mereka senantiasa berbuat syirik kepada Allah. Bahkan menisbatkan anak kepada Allah. Ini kata Nabi Alaihissalam. Bagaimana kita ayolah berkeran? Kita harus mengikuti Allah Jalla wa'ala. Kita harus sabar. Sabar. Allah saja sabar. Yang mampu untuk melampiaskan dendamnya. Allah sabar. Maka kita pun harus seperti itu. Ma'asul muslimin. Kita harus sabar. Sebesar apapun kesalahan. Memang. Ya, kalau memang ada kesalahan sifatnya menyakiti fisik atau apapun, kita boleh menegakkan qisas. Tetapi Allah Jalla wa'ala mengisyaratkan bahwa memaafkan itu jauh lebih baik daripada membalas. Wa anta'afu aqrabu lit-taqwa. Bahwa memaafkan itu jauh lebih dekat daripada ketakwaan dibanding membalas kesalahan orang lain. Jadi ini sikap seorang Muslim ketika ingin betul-betul memiliki atau menghiasi dirinya dengan sifat tawadhu yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita belum mampu atau belum bisa menuntaskan pembahasan kita tentang tawadhu. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang datang, karena kita harus memberikan kesempatan kepada para pendengar untuk bertanya. Maka setelah ini saya serahkan waktu kepada Akh Umar untuk mempersilahkan para pendengar untuk bertanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi para jemaah. Wallahu ta'ala alamu sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahibu sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, baik. Demikianlah para pendengar semua, satu kajian ilmiah yang telah kita simak bersama dalam pembahasan Taujid Islamiyah. yang telah disampaikan oleh beliau, oleh guru kita tentang tawadu. Dan selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua yang ingin bertanya, akan tapi setelah jeda berikut ini. Namun Ustaz. Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله para pendengar semua, telah kita simak satu materi yang sangat indah sekali tentang tawadu dan juga hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjadi orang yang mampu bersikap tawadu. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari Anda semua. Untuk yang pertama kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Tanjung Priok Ustaz, satu pernyataan yang sering kami dengar bahwasannya mengaku tidak sombong adalah juga merupakan kesombongan. Mohon Ustaz menerangkan tentang hal ini. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Orang yang tawadhu, dia tidak perlu menyebutkan dirinya tawadhu atau tidak sombong. Karena ini merupakan suatu hal yang ada kekurangan dan ada kesalahan di sana kalau seorang yang tawadhu menyebut dirinya tawadhu atau tidak sombong. Jadi memang tawadhu itu tidak cukup diungkapkan dengan lisan, tapi juga harus dibuktikan dengan bukti yang konkret. Seperti yang sudah kita jabarkan tadi, di mana dia adalah orang yang tawadhu, di merendah hati. Rendah, saya sudah sampaikan pada awal pertemuan kita bahwa tawadhu itu berangkat dari kesempurnaan dan kelebihan. Seorang yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya kelebihan apa-apa, lalu dia tawadhu. Tawadhu dalam hal apa dia? Dia harus merendahkan dirinya dalam hal apa gitu. Dia bodoh, dia tidak punya ilmu, dia harus merendahkan dirinya dalam hal apa? Dia bodoh, dia tidak punya ilmu, dia tidak punya harta, dia pun tidak punya kepintaran, dia tidak punya kecerdasan. Jadi tawadhu seperti apa yang dipahami ulama itu berangkat dari kesempurnaan dan kelebihan. Maka ini tawadhu yang benar, ya. Dia punya kelebihan dan punya kesempurnaan dan apa-apa yang layak dan untuk sangat layak untuk dibanggakan, tapi dia tetap tidak membanggakan dirinya dengan semua itu karena dia yakin dan dia tahu dan dia sadar betul bahwa semua itu dari Allah Jalla wa'ala. Ilmu dari Allah, harta dari Allah, kecerdasan dari Allah, ketampanan dari Allah, apa yang perlu dibanggakan. Justru yang dilakukan adalah dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Nah, kemudian juga dia harus buktikan. Jadi memang justru saya agak ragu kalau dia mengatakan saya tidak sombong, maka bisa jadi tawadhu-nya itu salah paham. Dia salah paham dalam memahami tawadhu, ya. Karena kalau seorang tidak sombong, dia tidak perlu bicara. Sehingga dibuktikan saja, ya, bahwa dia tunduk pada dalil, dia selalu mengikuti nafs, mengikuti dalil. Ya, kita tahu bahwa contoh Rasulullah adalah orang yang tawadhu, tapi beliau tidak pernah bicara bahwa beliau adalah orang yang tawadhu, orang yang tidak sombong. Jadi, kita katakan bahwa orang yang tawadhu, ya, yang menyatakan dirinya tawadhu atau mengklaim dirinya tawadhu, tapi dia mengatakan dengan ucapannya bahwa saya tidak sombong, ya, ini enggak sombong nih, begini-begini, justru kita katakan bahwa ada yang salah pada tawadhu-nya atau ketidaksombongannya. Mungkin demikian, Allah a'lam. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah Anda berikan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan selanjutnya kami angkat dari pendengar kita, Ustaz. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Bagaimanakah kalau ini saya selalu disuruh tahlilan dan maulidan, dan untuk menjelaskan kepada orang tuanya dengan cara apakah saya yang harus menjelaskan? Orang tua selalu menyuruh saya ke perbuatan bidah. Ya, cukup. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Seperti yang saya sampaikan tadi, tawadhu itu artinya tunduk kepada agama. Tunduk kepada ketentuan Allah Jalla wa'ala. Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tapi dalam hal apa? Dalam hal yang ma'ruf. Itu ketentuan Allah. Taati mereka dalam hal yang ma'ruf. Bukan dalam hal yang bersifat maksiat. Jadi barang siapa yang mengikuti kemauan orang tua, menuruti perintah orang tua, bahkan dalam hal yang haram sekalipun, berarti ini bukan tawadhu. Ini bentuk kesombongan kita terhadap Allah Jalla wa'ala. Bentuk pembangangan kita terhadap perintah Allah. Kenapa kita tidak mengetahui bahwa Allah perintahkan kita untuk menuruti permintaan orang tua atau menuruti perintah orang tua dalam hal yang ma'ruf? Dalam hal maksiat kita tidak boleh mentaati mereka. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam hal maksiat, dalam rangka bermaksiat kepada khaliq, tidak boleh. Ini ketentuan yang pertama yang tidak boleh kita langgar dan kita harus mematuhinya. Ikuti, patuhi perintah orang tua atau siapapun yang akan kita ikuti perintahnya selama dalam hal yang ma'ruf. Hal yang kedua, dalam hal dakwah. Dalam hal dakwah, kita tahu dakwah. Bagaimana yang Allah Jalla wa'ala jelaskan tahapan-tahapan dakwah. Bagi mereka yang tidak tahu, yang bodoh, maka yang tidak punya ilmu, ya. Mereka yang bodoh dan tidak punya ilmu, maka dakwai mereka dengan hikmah. Dakwai mereka dengan hikmah. Atau ada orang yang punya ilmu, tapi masih kita harus luruskan, mesti perlu kita luruskan ilmunya. Jadi butuhkan sedikit, dalil, sedikit ilmu dalam menyampaikan dakwah kepadanya. Maka kita harus sampaikan dakwah dengan mau'izah, dengan nasihat yang syarat dengan ilmu dan hujjah. Kalau kita bertemu dengan orang yang banyak menentang, mana? Dari mana kamu bilang seperti itu? Dari mana dalilnya? Dari mana dasarnya? Dia bahkan menggunakan logika, bahkan dengan menggunakan retorika, ya, dengan menggunakan retorika yang luar biasa, sehingga kita betul-betul dipusingkan dengan ucapannya. Kita dibalik yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Maka untuk yang seperti ini kata Allah, ajak dia berdialog. Wajadilhum billati ahsan. Tapi ajak dia berdialog dengan cara yang baik. Nah, orang tua yang maksa kita untuk bertahlil, yang maksa kita untuk ikut-ikut aja, ikut-ikutan acara yang enggak benar itu. Semua itu terdorong oleh kebodohan mereka. Maka kita harus sabar. Sabar dalam mendakwai orang tua kita. Sabar. Paling tidak ambil hatinya. Ambil hati orang tua kita dengan akhlak kita. Dengan perilaku kita. Maka insyaallah, ya, insyaallah dia akan terkagum, terkagum-kagum dengan perilaku kita. Kalau itu saja tidak cukup, maka ditambah dengan doa. Doa. Ayo ikhwatul kiram, tidak ada yang paling bahagia di dunia ini daripada keberhasilan kita untuk mendakwai orang tua kita sehingga mereka mendapatkan hidayah. Abu Hurairah radhiyallahu an sangat berbahagia dan sangat membahagiakan beliau, sangat membahagiakan hati beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya, mendoakan hidayah bagi ibunya, dan ibunya Allah beri hidayah akhirnya. Begitu bahagianya hati Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita banyak doa, ya Allah beri mereka hidayah, ya Allah beri mereka terus. Paling tidak doa kita adalah ketika Allah beri hidayah, paling tidak mereka menghargai kita, tidak kaku gitu loh. Tidak sebentar-bentar, ini orang tua, kamu taati. Kamu durhaka kalau kamu tidak ikut kata orang tua. Ini bahaya, kadang-kadang mereka menggunakan senjata orang tua untuk memaksakan kehendak mereka. Kemudian, kita bertahap. Kalau bisa diceritakan orang tua saya memaksa saya untuk ikut tahlilan untuk ini. Mungkin ceritanya hanya pada bagian akhirnya saja. Tapi tidak cerita-cerita bagaimana keadaan dia, bagaimana dakwanya terhadap orang tua. Mungkin selama ini dia diam, selama ini antum mungkin diam. Tidak pernah dakwah, tidak pernah menyampaikan akidah yang benar, tidak pernah menyampaikan hal-hal yang dapat memperkuat akidah orang tua. Sehingga pada saat ada kejadian, lalu mereka memaksakan kehendaknya, dia wajar dong. Karena tidak ada proses dakwah di sana. Kita ini harus berdakwah. Harus ada proses dakwah di sana. Dakwai mereka perlahan-lahan, bertahap, sedikit demi sedikit, beri mereka penjelasan. Karena untuk merubah mereka secara spontan, tidak mungkin. Walaupun kita berhujjah dengan Al-Quran, misalnya dia nyuruh kita untuk melakukan suatu acara yang bid'ah, kita bilang tidak ada contohnya ibu, tidak ada contohnya ayah. Contoh-contoh apa? Kamu jangan sok tahu, gitu loh. Ini sudah dilakukan oleh para kiai, oleh para ulama. Dari mana kamu tahu ini tidak ada contohnya? Emangnya yang punya Nabi cuma kamu saja? Jangan kamu salah, gitu loh. Kamu sesat ini, kamu ini ajaran kamu sesat ini, kamu ini Wahabi ya. Akhirnya disalahkan Wahabnya, bukan dianya. Bukan, kenapa? Kenapa sampai bisa tegang seperti itu? Karena tidak ada proses dakwah di sana. Kenapa sih nggak mulai dakwah pelan-pelan, dikit demi sedikit, sampaikan ke dakwah ke ibu kita, ke ayah kita, begini loh, yang berbegini. Nggak bisa langsung, secara tidak langsung. Kasih mereka radio Roja, dengerin. Dengerin mereka, kasih mereka kesempatan untuk dengar. Beliin radio, berapa sih harganya? Atau kasih buku, beliin buku yang mudah-mudah, kalau memang orang tua kita gemar membaca. Atau apa? Banyak cara, banyak jalan menuju Mekah gitu loh. Banyak jalan menuju Mekah. Kenapa kita tidak kreatif untuk mencari cara untuk mendakwai mereka? Kalau kita sudah dakwah, insya Allah akan ada dialog di sana. Paling tidak, orang tua kita menghargai kita. Kalau kita sudah menempuh semua itu, tapi orang tua kita masih begitu, ya sudah. Maka tolak keinginan orang tua kita dengan santun dan lembut, insya Allah. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Wallahualam. Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan terakhir di sore hari ini, Ustaz, dengan pendengar kita di Cikarang dengan Pak Denny. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ini Pak Ustaz, saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, saya mau tanya kan, lafaz tasahud itu kan banyak ya. Ada yang atahiyat lillah wassalatu wattayyibah gitu. Cuma saya terbiasa dengan at-tahiyatul mubarakatul salawatul thayyibatul lisan. Itu hukumnya sama atau tidak, Pak Ustaz? Yang kedua, salah toko itu hukumnya mubah, makruh atau haram. Dan adakah dalilnya? Itu aja. Masalah apa? Masalah apa yang kedua, Pak? Maaf. Masalah merokok. Oh iya. Iya. Iya. Nah, itu apa? Dalilnya ada nggak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Allah. Yang pertama tentang lafaz tasyahud ya. Iya, Ustaz. Jelas saya anjurkan Bapak untuk coba buka sifat salat Nabi ya, buku yang dikarang oleh Syekh Albani. Saya kira ini buku sudah banyak, sudah familiar sekali bagi kita. Dan sudah sangat kita kenal. Dan mungkin kalau Bapak belum kenal, coba cari, saya anjurkan Bapak untuk buka sifat salat Nabi, di mana di buku itu insya Allah akan dijelaskan, dipaparkan beberapa lafaz-lafaz tasyahud. Kalau memang lafaz tasyahud seperti yang terbiasa, yang biasa Bapak lakukan, tidak sesuai dengan contoh Rasul, maka Bapak tinggalkan. Harus tinggalkan, kita harus tawadhu, kita harus tunduk pada agama, kita harus tunduk dan siap untuk mengikuti contoh Rasulullah SAW. Pilih yang mudah saja. Beberapa pilihan misalnya lafaz tasyahud yang ini, yang itu yang mudah bagi kita, hafalkan, praktekkan. Begitu saja. Jadi, pertama saya anjurkan Bapak untuk membeli atau mencari buku sifat salat Nabi, lalu nanti setelah memilikinya, buka bab tentang tasyahud. Pada bagian akhir buku kitab tentang tasyahud, lihat bagaimana tasyahud-tasyahud akhir, ya, lafaz-lafaz tasyahud yang pernah diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu tinggal Bapak pilih. Kalau memang ada yang sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan Bapak, pertahankan. Kalau tidak, tinggalkan. Kita harus meninggalkan setiap ibadah yang tidak sesuai dengan ilmu yang benar, yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bersikuku bersikeras mempertahankan apa yang menjadi kebiasaannya sejak kecil, walaupun jelas-jelas kebiasaannya itu bertentangan dan tidak sejalan dengan contoh Rasul, berarti ini bentuk kesombongan. Bentuk kesombongan, bentuk keangkuhan, dan akan menafikan daripada sifat tawadhu itu. Dan saya kira sulit sekali bagi kita kalau kita sikap kita seperti itu untuk menjadi orang yang tawadhu. Kemudian kalau ditanya tentang hukum rokok dalam Islam, apa pandangan Islam tentang merokok, maka kita katakan di sini, walaupun memang ada sebagian ulama yang mengatakan rokok itu makruh, namun kita katakan pendapat yang lebih sahih, pendapat yang lebih dekat kepada dalil bahwa rokok itu adalah haram. Mengapa rokok haram? Jangan kita bahas haramnya. Jangan kita lihat haramnya. Sekarang kita tanya saja, apakah pantas sesuatu yang membahayakan? Orang awam juga tahu. Orang awam saja mengakui bahwa rokok itu membahayakan. Apalagi para dokter, apalagi ahli medis. Apakah cocok? Kita jangan dulu berhujah dengan dalil. Kita pakai akal dulu deh. Apakah pantas sesuatu yang membahayakan itu kita anggap makruh? Karena membahayakannya tidak tanggung-tanggung loh. Betul-betul membahayakan, merusak hampir seluruh organ tubuh kita. Merusak, menyebabkan kanker, menyebabkan penyakit paru-paru, menyebabkan ini, menyebabkan itu. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan oleh rokok, oleh hasil rokok. Bahkan tidak hanya perokok aktif, bahkan membahayakan perokok pasif. Orang yang ngerokok tapi menghirup secara langsung, itu lebih berbahaya, bayangin. Tidak hanya membahayakan diri kita, bahkan membahayakan orang lain. Apa ada sesuatu yang membahayakan itu tidak haram? Mungkin enggak gitu loh. Mungkin tidak. Sekarang begini Pak, rokok dengan bawang itu lebih bau mana gitu? Bawang putih lebih bau rokok dari bawang putih. Kita tahu bau sholat jamaah di masjid wajib bagi laki-laki. Tapi Rasulullah SAW melarang orang yang makan atau laki-laki yang makan bawang putih untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Tidak boleh mendekati masjid, tidak boleh mendekati masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, karena mereka melakukan suatu perbuatan yang makruh, yaitu makan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap, yaitu makan bawang putih. Sedangkan kita jelas-jelas mengakui bahwa bau rokok itu lebih kotor, lebih tidak enak dihirup atau tidak enak dicium daripada bawang putih. Dan kita, tapi bawang putih tidak membahayakan, bahkan memberikan kesehatan, manfaat kesehatan. Rokok, apa manfaatnya? Kalaupun betul ada manfaatnya, ayo kita banding yuk. Antara rokok, ya, antara maslahat dan rokok dengan maslahat rokok. Ayo kita samakan dengan khamr. Khamr itu kata Allah ada manfaatnya. Ada manfaatnya khamr itu, minuman keras. Ya, wa manafi'u linnas, ada manfaatnya bagi manusia. Tapi Allah bilang apa? Wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima, tetapi mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya. Ayo kita bandingkan. Mungkin dengan rokok jadi tenang, jadi bisa berpikir, jadi bisa lebih fly, lebih bisa berhayal. Baik, itu manfaatnya mungkin. Atau asam mulut kalau habis makan dengan rokok, sepet atau pening dan sebagainya. Baik, yuk kita bandingkan yuk antara maslahat rokok dengan mafsadahnya. Jujurlah kita bersama Allah, jujur. Lebih banyak mana, maslahat rokok apa maslahatnya? Saya yakin dengan seyakin-yakinnya, kalau kita jujur bersama Allah, kita akan mengatakan bahwa rokok lebih besar maslahatnya daripada maslahatnya. Islam mengatakan sesuatu yang lebih besar maslahatnya daripada maslahatnya, maka sesuatu tersebut pasti diharamkan oleh Islam, pasti. Karena tidak mungkin sesuatu yang ada maslahatnya lebih kecil daripada maslahatnya, atau maslahatnya lebih besar daripada maslahatnya, tidak diharamkan, itu tidak mungkin. Tidak mungkin, pasti diharamkan oleh Islam, apapun itu. Dan ini ada kaidah muqtaridah. Dan ini kaidah yang akan terus berlaku sampai hari kiamat. Sesuatu yang lebih besar maksudnya daripada maslahatnya, maka Islam akan mengharamkannya. Jadi kesimpulannya, bahwa rokok itu haram, ada pun dalilnya banyak sekali Pak. Al-Quran bicara tentang itu, walaupun secara tidak langsung. Hadis pun berbicara seperti itu, walaupun secara tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Karena di zaman Nabi tidak ada rokok. Di zaman Nabi tidak rokok, tapi ada hal-hal yang sewarna, seirama, yang sama alasannya dengan rokok. Kita jangan lihat rokoknya, lihat ilahnya, karena hukum itu bersama ilah. Al-hukmu yaduru ma'illati wujuhu al-adama, bahwa hukum itu akan selalu sejalan, seiring, sejalan dengan alasan. Di zaman Rasul sudah ada alasannya, sesuatu yang membahayakan akan diharamkan, la baror. Tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan dalam Islam. Nah, rokok membahayakan. Sudah pasti kalau Rasulullah hidup di zaman kita, wallahi pasti Rasul akan mengharamkannya. Karena tidak mungkin Rasul, pewaris Islam dan juga para pewaris para nabi, yaitu para ulama, membiarkan, tidak bergeming untuk mengomentari rokok. Tidak mungkin, karena rokok sangat membahayakan. Jangankan orang Islam, orang kafir pun mengakui bahwa rokok itu membahayakan. Orang kafir loh, mengakui. Apa iya kita tidak mau menerima fakta itu? Ya. Jadi baru bicara tentang fakta, belum bicara dalil, Al-Quran, hadis dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas, apa yang kita kaji. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan nikmat sehat kepada kita, memberikan nikmat taufik, memberikan nikmat hidayah, dan menyempurnakan hidayah di atas sunnah Nabi-Nya Ali Sallam. Semoga kita kembali pada pertemuan kita yang akan datang. Allahu Ta'ala alam. Demikian, insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan kita akan datang pada tema yang sama, itu tema tawadhu insyaAllah. Dan nanti insyaAllah pada akhir pertemuan kita tentang tawadhu, kita akan tarik beberapa kesimpulan penting yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan sebagai pegangan atau pelajaran penting dari masalah atau tema tawadhu yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.